saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kenapa kita harus bangga dengan agama ini? Di samping sebagai agama yang hak, satu-satunya agama yang hak, demikian pula agama ini memerintahkan beriman kepada semua nabi, semua rasul, semua kitab. Juga karena agama ini adalah agama yang sempurna, yang lengkap. Bukan hanya mengatur masalah-masalah yang besar, akidah, ibadah, tapi masalah-masalah yang dianggap remeh pun diatur oleh Islam. Seperti masalah buang air, ya, diatur. Tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, dengan tulang, dengan kotoran, menghadap atau membelakangi kiblat, ya, diatur oleh Islam. Ya. Ini kan menunjukkan kelengkapan agama ini. Kalau masalah yang kecil saja diatur, apalagi masalah yang besar seperti masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah. Sehingga kita lihat kitab-kitab fikih, di sana ada bab toharoh, ada bab ibadah, ada bab muamalah, ada bab jinayat, dan seterusnya. Menunjukkan ya kelengkapan agama ini yang seharusnya membuat kita bangga, ya, karena agama kita agama yang hak, yang mengatur kehidupan manusia agar mereka keadaan jadi baik, ya, keadaan mereka menjadi soleh, baik. Karena manusia agar keadaannya menjadi baik harus ada aturan, harus ada ya aturan yang harus diperhatikan. Jangan sampai bebas semaunya tanpa aturan, ya, seperti yang diserukan oleh orang-orang liberal yang menyerukan kebebasan. Udahlah, nggak usah pakai aturan. Kalau seandainya dalam kehidupan dunia ini nggak ada aturan, maka tentu kondisi manusia akan berantakan. Jangankan dalam hal muamalah, di lalu lintas saja kalau nggak ada aturan lalu lintas, misalnya bebas orang mau lampu merah nggak, ataupun pokoknya bebas, terserah mau dilewatin ataupun enggak, terserah gitu ya, yang ada terjadi kekacauan, kecelakaan, ya, kalau tidak ada aturan. Maka jelas sangat batil sekali seruan kepada kebebasan, ya, seperti yang diserukan oleh sebagian orang. Karena akibatnya akan rusaklah tatanan kehidupan manusia kalau tanpa aturan. Contoh misalnya bebas manusia melakukan hubungan, ya, seksual meskipun di luar ikatan pernikahan. Kalau seperti ini akibatnya nanti banyak anak-anak yang terlantar, ya, nggak diurus karena dia setelah pakai kemudian ditinggalkan. Kemudian wanita juga banyak, ya, yang terlantar, ya, tidak dinafkahi. Tapi dengan ada ikatan pernikahan, maka adanya tanggung jawab. Seorang suami harus tanggung jawab. Dia harus menafkahi orang yang dia tanggung, anak dan istrinya, sampai diancam oleh Islam, kafabil mar'it man ayyudhi amma yakut. Cukuplah seorang berdosa besar kalau sampai menelantarkan orang yang dia tanggung, anak dan istrinya tidak dinafkahi, dosa besar. Kalau tidak ada aturan, bebas begitu saja, maka akan rusaklah tatanan kehidupan manusia. Seperti sama, semua ada aturan. Maka sekalian aja kalau gak usah pakai aturan, udah gak usah ada undang-undang, bebas manusia berbuat, ya, yang ada kekacauan, kerusakan. Ya sama seperti tadi, di lalu lintas. Kalau seandainya lalu lintas gak ada aturan, lampu merah terus saja diterobos, yang ada terjadi ketabrakan, kecelakaan, kemacetan, dan lain sebagainya. Orang-orang masing-masing ingin, ya, mengutamakan nafsu egonya. Saya pokoknya harus buru-buru, nggak perlu diperhatikan lampu merah ini. Yang penting saya lebih dulu sampai. Yang ada ya bisa ketabrak, bisa terjadi kemacetan dan lain sebagainya. Nah ini, maka seruan kepada kebebasan adalah seruan kepada kerusakan. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.